السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سامبون كمان. Maka maka engkau apa? Maka apa bila? Maka engkau. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka apabila engkau memakai kain, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia memakai mengerjakan suruh Allah ta'ala pada menutup auratmu, dan jangan engkau kosakkan memakai kain itu supaya dipuji orang, kerana kosak yang demikian itu jadi riya, iaitu haram. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka apabila engkau memakai kain, maksud kain pakaian, bukan kain baju dasi, pakaian, pakai piyau, pakai sebang, pakai baju Melayu, pakai jubah, pakai sokok, pakai seluar, pakai kot anda, maka dalam kau niatkan dengan dia, dengan memakai pakaian tu mengerjakan suruh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita kena niat. Dan kalau tak niat, ada mana? Tak niat, tak berasa. Pakai baju tak niat benda, pakai baju lah. Cuma jadi adat. Kalau dia niat, jadi ibadat. Bila ibadat, ada pahala. Tu je lah beza. Tak niat, pakai baju, tak ada apa-apa, tak berasa. Niat, boleh pahala. Kalau banyak ada pahala, saya niat. Kalau nak pahala, niat. Dan niat ke mana? Dalam hati itu ikut perintah Allah. Bukan sahaja aku pakai baju Melayu hari ini kerana ikut perintah Allah kami tu. Itu niat semayang. Bila kita sarut baju tu, sarut pakaian tu, masuk pakaian, masuk seluar, niat nak junjung perintah Allah, tutup aurat. Gitu. Ia ini pada mana suruh Allah? Pada menutup auratmu. Aurat ni benda yang wajib tutup. Ulama kata aurat ma yajibu satru. Anggota yang wajib tutup, itu aurat. Maksudnya orang-orang yang wajib tutup. Wajib tutup dari siapa? Daripada orang yang haram lihat. Peha wajib tak tutup je tu depan bini kita. Tak apa. Jadi peha kita bukan aurat depan bini kita. Nampak gitu? Sebab mana aurat? Anggota yang wajib tutup daripada orang yang haram lihat. Jadi kalau orang tu boleh lihat, dia bukan aurat. Boleh lihat daurah pak lain. Doktor tu. Dia boleh tengok daurah kerana dua pak. Aurat tetap aurat. Tapi dalam keadaan biasa, peha kita ni suami, isteri kita tak haram tengok. Bila isteri kita tak haram tengok, maka peha kita bukan aurat di hadapan isteri kita. Nampak? Sama-sama saing godong, haram tak tengok. Aurat. Nampak? Baru faham aurat. Daurat laki-laki, auratul mu'min baina surrati wa rukbati. Yelah dalam hadis. Aurat lelaki beriman antara pusat ke lutut. Antara pusat sama-sama di hadapan laki-laki. Jadi kalau kita tak pakai baju di hadapan laki-laki, tak dosa dia. Di mana tu? Rumah. Bukan tu duit bandar. Pakai kain saja kilah lepas kat pusat, lepas tu sampai hari ni lesu. Dia tu duit bandar oleh ibu. Baju tak pakai, pelipah tak pakai. Memang tak kena cakap naik bak. Faham? Tu orang kata gila pula. Tu bak lain. Jadi kita tutup aurat, tutup-tutup ni perintah. Perintah agama. Dan kalau manusia suruh buka, timbang-timbang lah siapa besar. Kalau manusia kita rasa besar daripada Tuhan, buka aurat ke perintah ni. Sebab ikut perintah ni orang paling besar. Kita kerja di satu pejabat. Jadi kerani. Bos jabat kita suruh mari pukul 8. Jangan lebih dari pukul 8 itu. Bipa kata tak apa, mari pukul 10 tak apa. Nak ikut orang ni. Nak ikut orang mana paling besar jawatan? Bos. Nampak? Maka kalau maknanya majikan kita kata awak kerja kedai ni tak boleh makan baju lengan panjang, makan t-shirt lengan pendek. Allah kata tak boleh. Macam kita timbang apek tu ke besar, Allah ke besar. Kalau apek tu besar pada Allah, ikut apek. Faham ni? Dia begitu. Jadi bila kita takbir sekarang main Allahumma Allahu Akbar, tak usah. Kita kena takbir Akbaru Akbar. Sebab perintah apek ni, kafir laknatullah ni bercanggah dengan perintah Allah. Kita dulukan perintah kafir laknatullah. Situ Tuhan tak maha kau. Bagi kita lah. Faham? Dia kena gitu baru reti bahasa. Bukan keras ni, marah. Ada pula. Dah tak boleh macam peraturan gitu tak boleh. Kena buka aurat. Dah mana dia desa? Tak boleh buah jabat tak benar pakai tudung. Buah kata kena buang tudung. Pelanggan takut, pelanggan takut. Kalau pakai tudung. Dah mu tengok buah jabat mu besar ke? Allah maha besar. Kalau buah jabat lebih besar pada Allah, pada sisimu, mu taat ke dia. Sekarang tak yang takbir, sebut Allahu Akbar, sebut buah jabat akbar. Kata gitu. Dia kata, gitu pula. Memang ada mumpadak. Ada pula perintah Allah canggah dengan perintah manusia, ikut perintah manusia. Ikut perintah manusia ni selama tak bercanggah dengan perintah Allah. Tak apa. Hari kami ni suruh pakai baju watik. Baju watik canggah dengan perintah Allah. Anda boleh ni. Tak ada apa, 6 dah lapis boleh baju watik. Lengah pulau kuning lagi hijau. Data merah. Haji watik lah kau. Tu tak ada, canggah. Butang 118 ribu putih. Kocek belakang, tepat ada. Tak apa. Tu hal dunia tu. Tapi canggah dengan agama. Agama nombor. Sebab tu kita diajar Allahu Akbar dalam takbir. Supaya bila kita keluar dari semayang perintah Allah lebih besar. Kita baru faham. Dah banyak mana kedai. Kalau perempuan-perempuan Islam nak kerja dengan dia, tak boleh tutup aurat. Kerja hotel. Bukan semua hotel lah kata ni. Tak boleh makan tudung. Tak boleh makan tudung nak kerja hotel. Dah kerja bagi amda, manager. Tukang cuci bilik. Kalau mu jadi manager, tak imbuh lagi. Kalau derhaka pada Allah ni, bawa cuci bilik. Tak boleh company ni company mak salah. Tak boleh makan tudung. Apa? Lagi nak mati tak payah baca talking. Tak payah baca yasin. Panggil mak salah tu. Nampak? Dah muta'at ke dia. Tutup aurat. Bukan lepas. Lepas lain. Tutup aurat. Bukan warak. Warak lain. Warak lebih dari tutup orang. Tutup aurat ni kewajipan modal kita. Nah. Ha. Modal dia pas tu. Lebih pada mana tutup aurat dah, lepas tu nak ambil tutup pula, nak cari sunnah pula, nak kasih kebang pula, nak pakai jubah pula, tu lain kira dah. Hak basic dulu. Ha. Ha. Tambah ikut kat dia, ha, mu nak ngajar nana-nana, panggil ulama mana pun aku tak mau tutup aurat. Nah, ha, lama tutup sudah ha. Puluh lima. Nah, tak apa. Tapi musyak lah kat ni. Nah, ha, sebab bila mati, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah, akan mati. Bila mati, balik ke Allah. Bukan balik ke Pakla, balik ke Allah. Bukan kita akan dihadapkan kepada pemimpin dunia dalam kubur ini. Dihadapkan kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua kepada Allah saja akan dibawa balik. Balik gitu aja makan angin pada macam lagi main hari tujuh. Dah. Ada perbicaraan. Nampak? Dan jangan engkau kosak memakai kain itu supaya dipuji orang. Kerana kosak yang demikian itu jadi riak, iaitu haram. Janganlah kita berbangga-bangga nak bersombong diri dengan sebab pakaian kita molek. Pakai molek tak apa. Pakai lawa, pakai jangok, sunnah Nabi. Rasulullah SAW suka kita ni kelihatan kemah. Ha. Biar kemah. Dalilnya Rasulullah SAW suruh kita sikat rambut. Jangan berjelibung sekali rambut macam pelang sapuh rambut. Sikat vitamin. Ha, suruh tu. Dalil bila wafat di antara harta saka yang Nabi tinggal sebelum satu sikat. Ada sikat tu. Kayu sugi sebatang, cermin dan bekas mengambil wuduk. Satu selimut yang kalau tutup kaki pada Nabi nampak, kalau tutup pada kaki banyak. Itu harta Nabi. Perisa Nabi ada di orang Yahudi. Gada tak ada nak ambil. Tak ada modal nak ambil. Ha. Itu saka Nabi. Sikat dia se. Kita saka barok lagi. LCD. 59 dinding. Saka. Ha. Kaca tebus ni. Wah, nyok saka. Ha, nyok kita tiga segala saka. Dah apalah, tak halal sudah. Nah, jangan haram. Ha, ni sikat Nabi sampai Nabi wafat meninggalkan sikat. Katanya ulama-ulama yang kaji syirah, maknanya sunat kita sikat rambut, sunat biar jangok. Hadis lain pula, Nabi kata sunat lama minyak pula rambut. Kalau sikat saja, pahadir dah. Lama minyak pula. Nak suruh nampak semak lagi. Jaga pun minyak tak kamu. Ha. Ha. Jaga dia siang ni dah mek dia. Rambut pacok. Satu hari Rasulullah melihat sahabat memakai serban yang longgar. Lalu ditegur dan Nabi tolong ikat, dikemaskan sehingga dibetulkan ekor. Jadi sahabat ni pakai kilah lebih kurang, upah-upah ke bang. Nabi tak suka gitu. Nabi ikat dengan kemas. Menunjukkan kena kemas. Sunnah Nabi. Nah, waimah kita pakai baju Melayu, cara baju Melayu. Jangan awak botang pun tak kacing, kocek pun lewek habis. Ya. Nah, biar semak pun. Ha, tu perwatakan orang Islam. Bukan lekeh dulu semak mo nyok-nyok rambut tubuh mo sepu-sepu lah ni main surah tak kau cerita dah. Ha, muka tukar dengan hak kutip si. Ha, jangan awak gitu. Dia kena kemas. Ha? Benda kembang kat pakaian ke kita kembang? Ha, cikgu kata bila dia pakai lawa orang puji, cikgu pun rasa kembang. Ha, bila berasa kembang, bahasa dia. Tak salah. Tapi kita istighfar Rasulullah. Kerana bila orang kata Alhamdulillah, maknanya puji itu untuk Allah, bukan untuk kamu. Tapi kita silap tafsir. Alhamdulillah, kita jawab, memang aku semak. situ kita tak kena, nah. Sebab itulah Abu Hurairah pernah bersabda, Nabi SAW pernah berkata bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza sta'iqa ahadukum qad yusalli alhamdulillahi alladhi radda 'alayya ruhi wa 'afa fi jasadi." Wa azina li bi zikrihi. Ya Allah, ya Tuhanku. Kata Nabi, bila seorang itu bangun, maka hendaklah dia sentiasa bersemayam, hendaklah dia bersemayam dan memuji-muji Allah. Neh? Selawat dan puji Allah. Siapa bangun tidur pagi, selawat dan puji Allah. Yang ini kita kata alhamdulillah. Nampak? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku semula setelah semalam aku mati di dalam tidur. Nampak? Jadi bila orang kata kita lawa, tak salah. Nah, cuma kita kena ingat lawa tu milik Allah. Sebab tu sunat orang yang puji jawab alhamdulillah. Maknanya puji itu sebenarnya untuk Allah. Jadi dia kata lawa cikgu, semak sungguh dia. Eh? Ha. Maka cikgu jawab alhamdulillah dalam hati, terjemahkan alhamdulillah. Puji yang itu milik Allah, bukan milik aku. Jadi juru. Ni alhamdulillah memang aku semak bom. Itu mabuk. Neh? Batu bila kita berpakaiannya, pakaian ni satu nikmat daripada Allah. Neh? Satu nikmat. Kita boleh tutup aurat, satu nikmat. Boleh pakai baju pula, satu nikmat. Baju kita lawa pula pada orang lain, satu nikmat. Mahal pula pada orang lain, tahan pada orang lain, satu nikmat. Maka atas yang menerima nikmat tiada lain melainkan ucapan terima kasih kepada yang beri nikmat. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi ini memakai pakaian ataupun memakai baju atau memakai selendang atau memakai serban, maka Nabi kata, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fihi wa khairi ma huwa lahu. Ya Allah, ya Tuhanku, Nabi kata, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku minta kepadamu, min khairihi, daripada kebaikan pakaian aku hari ini. Wa khairi ma, dan kebaikan barang yang ma huwalah, yang bagus, yang patut bagi pakaian. Wa a'udzubika min syarihi, dan aku minta perlindung padamu daripada jahat pakaian ini. Wa syarri ma huwalahu, dan kejahatan yang ada pada pakaian ini. Hadis ini riwayat Ibnu Sunni. Jadi ada doa berpakaianlah pula. Neh, supaya kita tak lupa doa-doa ni, link dia panggil. Kalau orang buat blog, dia ada link kawan-kawan ni. Bukan nak pergi kat kawan dia sini lah, tekan klik sini. Jadi ada hubungan. Nah, jadi kita bila kita berdoa, kita ada rantai kepada Allah. Dah utuh. Lepas tu suruh doa sama, nak pakai baju, nak naik motor, nak turun motor, nak pakai helmet, nak semayang, nak pergi jambang, keluar jambang, nak makan nasi, nak kecing. Tak, doa sama. Jadi kita ada rantaian dengan pencipta kita. Gitu lah. Maka siapa yang berdoa tetapi Allah masih belum perkenankan doa ni, maka dia telah pun menjadi hamba Allah yang tidak lupa kepada Allah. Cuma Allah belum beri apa yang dia minta, tapi dia sentiasa ingat kepada Allah. Neh? Jadi pakaian kita ni dia ada baik ada buruk ni. Kebaikannya menyebabkan Allah sayang. Kebaikannya aurat kita tertutup. Kebaikannya orang jadi suka melihat kita. Orang tak benci lihat kita, itu kebaikan. Keburukan pakaian ni maknanya kebaikan-pakaian yang menyebabkan kita sombong. Pakaian yang menyebabkan kita menghina orang lain. Pakaian yang menyebabkan kita dipandang serong. Pakaian yang menyebabkan kita orang tak hormat kepada kita. Macam-macam. Allahumma inni as'aluka min khairihi. Ya Allah Tuhanku, ingat doa ni. Aku minta kepadamu daripada kebaikan pakaianku ini. Seluar jeans. Baju meja je mana tak ada dia. Nampak? Wa khairi ma huwa lahu, dan apa yang sepatutnya baik kebajikan bagi pakaian ini. Ha. Jadi bila orang puji kita, baguslah kelahlah seluruh molek nombor katuk muridu ini, jangan sampai kita lupa diri. Ingat, semua ini pemberian Allah. Allah suka gitu. Nah, kerana ini nikmat Allah. Nikmat Allah, tak salah kita guna. Nah, ha. Mengikut kodoh masing-masing. Yang salahnya, sombong. Sebab tu, tidak haram orang yang pakai tiba, dah pun boleh buku lagi. Makruh saja. Tak haram. Ha. Dia pakai suar labuh pada buku lali. Makruh. Nampak? Sama dengan buku lali. Harus. Atas pada buku lali. Sunat. Tak keting. Akhbar. Sunnah. Ha. Ni lagi ini orang pakai jubah labuh pada buku lali. Dia bukan perkara muka. Imam Ghazali kata, jangan kamu mencegah kemungkaran, melainkan bila telah kamu kenal akan kemungkaran. Ha. Kenal tu barang muka. Barang muka lain. Ha. Takas dua macam awet lakan nampak punggung puing tu baru kemungkaran. Nah. Ha. Pakai jubah, lebuh-lebuh pada buku tadi, hak kata haram tu, sombongkan diri. Faham? Ha. Pakaian yang disertai sifat rasa megah sombong, maka hak tu haram. Walaupun pakaian sunnah. Dengan serbang, dengan jubah, comel. Tapi dia berasa dia lah yang molek apa lain tak pakai lain berat. Nah, tak macam dia hebat. Pakai jubah ke serbang, lain tak berat. Berat nah. Nah, makan luar jing lah ke kat kapur ni dia. Dia sangat. Eh. Nampak? Ikut sunnah Nabi yang moleknya. Maka dia dalam neraka. Sebab Nabi kata tak masuk syurga orang ada sebetul butir sawi, rasa sombong. Pak dihina tu lah dengan luar jing pakai baju Linkin Park masuk syurga. Faham? Pasal apa? Pasal tak sombong diri. Nampak? Ha. Tu baru pakai dua jing masuk syurga tak? Oh, pakai dia bolak tahu kan? Nah. Ha. Jadi dalam ada hadis tadi juga kita dengar bahawa sebenarnya Rasulullah pakai serban. Imamah di serban. Nah. Ha. Nah. Kita tak pakai serban, tak berdosa pun. Tapi bila orang pakai serban tu sunnah Nabi. Tak-tak duk peling lah sunnah jibiliyah, sunnah tashri'iyah tu karut. Faham? Sehinggakan kita jadi dak mengamalkan sunnah. Nah, itu di segi pembahagian saja. Jangan dengan sebab jibiliyah tashri'iyah kita asal pakai jubah, lepoh habis jubah-jubah. Asal pakai sebang, tak pakai sebang. Nah? Nah. Ha. Faslun fi adabi qada'il hajati. Ini suatu pasal pada menyatakan qada hajat. Maka bila kau hendak masuk ke dalam tandas sama ada hendak qada hajat atau lainnya, maka hendaklah engkau dulukan ketika masuk itu kakimu yang kiri. Dan pada ketika itu baca olehmu bismillah. A'udzubillahi minar rajisin najisi. Al-qabisil muqbisi. Al-syaitanir rajim. Dan pada ketika masuk tandas itu jangan berserta suatu yang tersurat nama Allah. Dan segala sifatnya Allah dan Quran. Dan segala nama malaikat dan segala nama anbiya. Kerana ini bukan itu makruh. Dan kata al-ruzani al-zra'i haram. Demikian lagi pada ketika masuk tandas itu jangan terbuka kepalamu. Sekarang kita masuk bab adab qada hajat. Adab ni maknanya kelakuan atau tingkah yang baik. Itu adab. Eh? Muni tak ikut adab langsung. Ini tidak berkelakuan baik. Muni. Ha. Tu, faham tak adab-adab ni? Eh? Ha. Qadal hajat ni mana? Qadal hajat berok tu. Eh? Ha. Qadal hajat. Dulu qadal hajat makan puluh. Ini tukarlah wali mati urus. Nah, ha. Qadha hajat. Qadha ni menunaikan. Qadha menunaikan. hajat, keperluan kita. Nah, ha, tengah-tengah duduk siamat, duduk jahat, nak pergi tandas, nak pergi qada hajat, ada keperluan, iaitu ketik-ketik nak pergi. Nah, dia telah pergi untuk menunaikan hajat ni. Apa hak? Qada hajat. Nah, ha, hajat-hajat ni hajat lah. Macam sembahyang hajat. Nah, cikgu, hajat mana dia? Keperluan. Nah, ha, tapi kalau kata sembahyang keperluan, jeng kan? Nah, kita mari lelaki lain mau saya Malaysia nak buat sembahyang keperluan. Kok mana pula sembahyang keperluan? Ha. Dalih nak cakap Arab, sembahyang hajat. Ha, baru uti. Sek-sek cakap Arab lelaki dah ni. Ha, cakap Melayu dah uti, sembahyang keperluan. Jeng orang. Tak je tengok ni set bid'ah je tok ni. Nah. Ha. Jadi akhirnya kena buah-buah Arab baru uti. Nak menunjukkan orang Melayu ni banyaknya. Nak, ha? Ha, benda-benda agama dalam kehidupan. Contoh hak ni lah. Kita menggunakan banyak perkataan-perkataan syarak dalam percakapan bahasa Malaysia kita. Tapi kita dalam gitu pun Tuhan beri nikmat, tambah ke agama dah pula. Nak, ha? Ha, orang Islam lah orang ulama. Tok Cah sokong tu, belak-belak lah ni. Ha. Jadi kenalah adab qada hajat. Dan kalau tak ikut adab, jadi ikut mana? Tak ikut adab, biadab. Nampak? Ha, biadab. Nampak? Di adab lawan biadab. Nih. Ha. Bahasa baku lah biadab. Ha. Ha. Kalau orang luar panggil kurang asam. Ha. Ha. Macam adab mengunjuk barang. Nah, mak kita kata, ayah kita kata, kanak. Mak eh, dia ambil kat ayah tu, batu ngasah. Ayah nak asah parang sikit eh. Anak kita lepo, ambil batu ngasah, pium, berbau jatuh depan kita. Kita boleh ngasah kalau dia lepo gitu. Cikgu, boleh tak asah? Boleh, pada bolehnya. Sama juga, dia mari unjuk. Kita boleh asah kat barang. Dia pakai lepo pun kita boleh asah. Boleh tak? Ke dia pakai lepo jadi bulat getir pula waktu mengasah. Gitu juga. Tapi kita sakit hati. Ah, ha, situ beza. Tak berarti bahasa anak meluk ni. Ah, ha, tubik dari buah tu. Nah, ha, situ beza. Jadi waktu biar tak ini tidak disukai oleh masyarakat. Nah, ha, jadi dalam bab adab, bila kita tak ikut adab, jadi biadab. Ha, gitu. Tapi biadab agama ni kita tak ambil urat mana. Nah. Ha. Macam orang ada tangan lah. Nah, ada buat tangan kiri, dia nak marah. Nah. Ha. Dia kata, jikalau hendak masuk ke dalam tandas. Orang-orang Arab panggil ra'id. Kita panggil tandas, orang putih panggil ni toilet. Ha, toilet. Ha. Atau lainnya, dia nak masuk dalam tandas atau lain. Jadi biasanya rawat tandas ni dua je keperluan dia, berak kecil. Nampak? Berak dengan kecil. Inilah keperluan utama di bina tandas. Tak ada lagi untuk keperluan lain, bukan untuk dua. Dikabar ke tukang, tolong wak tukang, eh tukang tolong wak kat segi tangga rumah kita. Wak molek sikit, wak jamah cakung. Wak sekali jamah duduk, wak jamah cakung. Ha? Tukang kata, eh buat dah botik dah rumahmu, muduk setelah ni, wak ambil banyak ni. Eh ni bukan, nak wak bengok kucing. Dan wak ambil aku nak wak suluk. Pelik dah ni. Aku nak buat bilik baca dah. Tandah nak buat baca lah tandah. Ha, jadi dua je maksud. Buat tandah. Nak berok kecing. Nak? Haa. Gitu. Dan ni atau lain. Atau lain benda-benda yang diharukan pada syarak. Bapa nak masuk lah tandah tau. Nak ambil obat nyamuk. Tinggal dalam tandah. Malam-malam seperti lipah. Ha, jadi aku panggil masuk. Bukan nak berok kecing. Nak? Nak ambil obat nyamuk. Maka kena jaga juga adab-adab masuk tandas. Bukan nak masuk kucing, lakau kaki kiri. Nak ambil ubat nyamuk pun kena kaki kaki kiri. Haa, dia. Nyawak dia masuk dalam tandas. Tinggal pulak cermin mata tadi masuk kucing. Keperluan lain. Nyawak dia masuk dalam tandas. Nak baiki baik, bocor. Lek? Semua tu tertakduk dengan adab-adab babal hajat. Faham tu? Banyaklah contoh. Maka dia kata, hendaklah engkau dulukan ketika masuk itu kakimu yang kiri. Jadi bila kita masuk, masuk ke kaki kiri. Ni pintu tandas. Kita buka pintu tandas kaki kiri. Ingat kaki kiri. Kalau mula-mula kita baru dengar lagi doa amal lagi, tulis di tanda. Kaki dia kiri dulu, bos. Awak peringatan. Lama nak mengingat. Tak? Macam orang bubur saing bok tepi jalan. Kali tu dia kan? 70. Nah, sampai kat sana 70. Jadi 3-4 kali lah kita tengok, baru kita reti. Rupanya sini 70, tak lebih. Jadi dah kita dah duduk sini lama dah. Berbulan-bulan dah. Adakah kita perlu tengok lagi nak tahu situ 70? Cikgu. Tak payah tengok. Dah tahu sendiri lah. Masuk kat ni, sah 70 ni. Faham? Kena tengok. Mana lah 70 ni? Tak payah dah. Mula-mula kita juga kita tulis. Kaki kiri dulu masuk. Nampak? Melima 16 hari dah. Buat apa dah? Memang dia jadi sedaging dengan kita. Bila nak masuk, ingat. Kaki kiri dulu. Nah, jangan kata ilmu remeh-remeh. Dia kata, ni pun ambil berat juga. Ada juga jawab dia. Ni Rasulullah je. Rasulullah je, tak ada remeh. Orang remeh ni, orang kita. Nah, nak pergi ambil anak. Nampak? Ambil ni kita kat gini, nak pergi beli sabah sungguh tu, remeh. Esok tu kita pula nak pergi minang. Tak pergi kita nak sanding usaha tu, baru remeh-remeh. Nah, hak usaha agama, walaupun kecil, dia suruh rasa. Ingat kaki kiri. Dah kali maknanya beka hak jenis tak ada tanda. Nak nak pergi kota baru, sapa betul-betul tengah-tengah got muting jalan nak sapa ke Merang, ada dia tanda tu. Nak ditulis itu Petronas 8 km ada tanda tau. Bulu orang mekok tu bik ke baju tau. Nak. Ni tadi got muting tu lah. Jadi kita masuk dalam got tu, kita mesti pilih kat mana kita nak duduk. Takkan berhenti motor bahan berang motor gitu, berok. Mesti masuk dulu kat padang rok tu. Kat mana kita nak sini nak duduknya? Langkah terakhir nak lepak duduk, kaki kiri. Dorang yang ada satu kaki mana? Dia ada tanang ni kaki. Masa ni tak ada putus. Mak lempik. Tu darurat. Tak masuk buklah tu. So orang uzur. Dan pada ketika itu, ketika nak masuk, bukan masuk dah. Baca oleh bismillah dengan nama Allah. A'udzubillah minar rijisin najisi. Aku minta perlindungan dengan Allah daripada najis yang kotor. Al-qabithil mukhbithi. Daripada kekejian. Yang mencemarkan, mukbis yang mengotorkan. Setengah riwayat al-qabisi wal qada'is. Nampak? Syaitan-syaitan betina dan syaitan jantan. Dia gitu. Iaitu syaitan yang direjam. Jadi jangan baca dalam tandas. Berdiri kat pintu tandas, bismillah dengan nama Allah. Allahumma inni a'udzubika. Siapa ambil baca doa? Dah ingat tulis di pintu tanda. Boleh tulis pintu tanda? Boleh. Dalam tanda dah ditulis. Luar dia kira tanda. Faham? Luar kita boleh tepek di pintu luar. Allahumma inni boleh. Nampak? Pasal apa? Pasal dah ingat. Dua bulan, siap bakar api. Jangan teruk mengata. Nama Allah ini bakar. Dah kita ingat dah. Dia tak buat nak ingat aku ni, takkan bawa buku. Ha, tak nak rayak ni buku ni kitab kita ni, orang kitab, orang kitab. Tulis lah situ. Ha. Ha. Luar tak kira tandas, walaupun pintu tu pintu tandas. Belah dalam dikira tandas. Dalam makan nasi. Belah dalam lalu makan nasi. Ambil nasi masuk dalam kanan jambang. Cikgu. Dah lalu dah makan luar kat nyanda di pintu jambang. Ada ha masa dapur tu. Neh, itu sepandang dia. Jadi berdiri kat pintu jambang tu baca bismillah. Dengan nama Allah. Dia kata bismillah fi kulli halin. Sebut nama Allah pada setiap kelakuan. Nah. Ha. Kerana apa? Kerana di dalam tandas itu ada kuman. Nampak? Ada kotoran. Benda-benda yang ada dalam perut kita ni, kalau makanan jadi tahi, kalau minuman jadi aisin. Dia ada satu kilang penapis dalam. Nah, ha. Yang hebat Allah Ta'ala dia bukan cerita. Nah. Macam ke dalam enjin kereta kan? Neh, ha, kita buang minyak betul dia ada penapis dekat dalam ni. Neh, ha ni gigi ke piston, ha ni gigi ke minyak ni naik ke blok, ha ni gini gini gini gini. Dah, ha ni jadi asap. Ha ni jadi power. Nah, ha, Allah hebat lagi. Daripada kita makan nasi tu ha ni jadi daging, ni jadi darah, ni jadi leleh, ni jadi napak, ha ni jadi susu, ni jadi tahi. Nah. Jadi hak tak makan, Allah aturkan keluar melalui dua kemaluan. Kok depan kencing, kok belakang berok dia panggil. Nah, jaga kencing kok belakang. Dah. Lembu dak tahu kan. Jadi bila keluar ni itulah. Nampak sebenarnya kita apa benda ni? Satu rahmat daripada Allah. Neh. Kerana Allah aturkan begitu rupa benda-benda yang tidak baik dibuang, benda yang baik diambil untuk tubuh. Nah, maksud dengan bismillah. Dan ada syaitan di dalam. Syaitan dua, syaitan manusia, syaitan jin. Syaitan manusia orang yang jahat melampau. Syaitan jin, jin kafir yang jahat. Jin ada dua, jin Islam, jin kafir. Nampak? Ha. Syaitan di kalangan iblis ni lah yang jenis duduk dalam tandas. Bapa syaitan duduk tandas? Ulama jawab, kerana di dalam tandas tak boleh baca Quran. Kalau di dapur dia baca Quran, dalam bilik boleh baca Quran, dalam ruang tamu boleh baca Quran. Nah, ha, dalam tandas tak boleh. Maka tempat yang dia masuk, tempat yang hak dia tak berahi tu tak ada. Dia tak suka dengar Quran. Tak suka dengar zikrullah. Ha? Ni? Udang garam, ni? Ambil air bayang dalam tanda. Ha. Sama-sama dah soalan ni. Ni mungkin yang ketujuh ribu kali. Tak apa lah. Dia kena tanya. Dia tak tanya, tak boleh. Dan yang tukang tanya, tak mesti dia tak tahu. Nah, mungkin tu orang lain tupang tahu. Jadi kita hok dak tahu, hok lain boleh tahu. Nak tupang tanya takut orang kata komang. Jadi wakil. Nah, ha ada kat dia tanya nak test. Ha jadi kalau nak test dia tanya kan? Memang kita tak kelas. Nah, ha bukan tok guru je, tok garu. Jadi soalan dia soalan rutin, iaitu ambil wuduk dalam tandas. Banyak sangat duk balok. Hukumnya boleh. Faham? Ha, tak ada masalah dalam tandas. Sama ada tandas tu kita guna, tak guna lagi, boleh berlaku. Yang larangannya baca Quran atau baca doa zikrullah dalam tandas. Ha, bukan wuduk. Wuduk tak ada kena-mengena dengan doa. Doa lain. Ha, duduk dalam tandas baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, situlah kan. Ambil wuduk saja, tak apa. Jadi kalau tandas kita kat sini tengok king gitu, luar tu baca bismillahirrahmanirrahim, masuklah tandas di wudu. Keluar pada tandas baru baca doa wudu. Nampak? Ha, jadi larangan bukan ambil wudu, larangan baca doa. Cuma hak larangan ambil wudu tu kalau kita kita kecing berok situ, nah, ha, kita cuci dulu najis. Nah, jigo kalau kita king gitu, Muka pahit jiru dua ikin biar bersih tu latar. Baru muka pahit ambil uduk. Sebab kalau ikin yang dia dah habis lagi, kita ambil uduk mengecil. Nampak? Ha, situ ada. Ha, baik. Jadi syaitan ni duduk dalam tandas. Sebab dalam tandas, orang benda yang dia tak suka, tak ada. Macam kita lah, kita tak akan suka duduk. Benda tu kita tak suka, kita pergi duduk situ. Tak tu lah. Nah, ha. Macam tu guru, ulama-ulama, orang-orang lebah, orang warak, dia suka disko. Sebab tu jarang kita dengar tutup guru duduk bicara disko. Mana pahit lah ni, benda gitu. Nah, dengar letung-letung jauh tu pun nak tak. Ha. Maka syaitan kita, dia tak berahi zikrullah, dia tak berahi Quran. Maka jangan dah tepat dalam rumah anak Adam, hak dolin nak sebut. Dah tanda, ha, hidup situ. Nampak? Ha. Macam makpik tau. Ha, dia jarang dia jumpa makpik, set-set kopek utuh ni, dia berahi lepak depan bala kulit. Jangan main jauh-jauh je. Nak kau tahu dah kacau bala. Kaki naik lah kau babi. Nah, ha, gitu juga. Maka janganlah kita berserta sesuatu yang tersurat nama Allah ketika masuk tanah. Dan segala sifat ni. Jangan. Ha, dan Quran dan segala nama malaikat dan segala nama anbiya. Ha. Dan yang demikian itu makruh. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, bawa Quran, bawa nama Quran, nama Allah, nama malaikat dalam tanda makruh. Ha. Contoh yang pertama, nama Allah. Cicing dia ada tulis Allah. Kalau kita pergi di di Mekah ni, mata cicing dia buat. Tapi bukan orang Arab ni, ni main dengan orang Indonesia. Indonesia dia buat reta plek-plek dia pandai. Ha. Mata tu bukan mata asli, dia masuk je. Neh, boleh masuk, beli kimia ubat dia, titik-titik-titik-titik. Esok kerah jadi batu mata. Dia buat kalimah jalan. Nak jual 5 riyal, 10 riyal, 5 riyal, 10 riyal amat. Nah, ha, itu mata Allah. Nah, jadi bila mata ada tulis Allah, ada tulis Muhammad, nah, maka kena buang cicing. Mula-mula sekali buang cicing tu, nak masuk jambang, letak luar. Faham? Tak boleh buat masuk, makruh. Di rumah kita selesai masalah, boleh buat luar. Tapi kalau tandas orang, boh luar. Cicing bawah. Lepar kita gucing depan bahan ni. Nampak lepar. Badak sampai dah depan awak utuh ni kan. Bahan juga. Dan nak cicing takkan boh luar. Ha, boleh buat masuk dalam. Tapi tak boleh duduk luar. Luar ni luar udara jamak. Ambil cicing cabut, masuk dalam kocek. Ha, eh. Ulama' dia ajar sesu-sesu. Alternatif ada mu. Boleh kocek eh? Nah, tak boleh cabut pasal sakok bonggok ni bekok maring tik di semua ketung. Jadi nak tarik tak boleh kan? Nah, maka kena pusing. Allah tu duduk di dalam jangkaman tangan pekuk gitu, faham? Luka kita reka dia. Apa ni reka kau? Dah. Ya kita ngaji juga duduk-duduk. Tak nak ngaji macam orang lain pun sikit-sikit ngaji juga ingat lagi untuk guru ulama dia ajar. Dah. Ha, pusing gitu. Makna hormatnya kepada lafzul jalalah. Sebab tekuk kita jangan duduk pada ruang udara tanah. Maka kiyah dengan cicing benda-benda lain. Tak, kiyah ada nama Allah. Betul. Tak boleh pun luar bahan orang. Ramah sangat luar duit tak. Kiyah kita ni ramah sangat orang minat. Tak, bolehlah kacik. Nampak? Haa. Laptop ada ayat Quran. Nah, ha, tutup laptop. Luar tunjuk, ha, kalau bubul luar, laptop bubul luar. Dalam keretanya bahan. Lepas ni kalau nak tinggal laptop dalam kereta, kamera, handphone. Nah, nah, letak dalam bonet belakang. Lepas tu cabut bateri. Eh, bateri tu, pelonggok gitu. Ha, lepas ni dia ada scanner. Alat dia 100 lebih. di kat eBay dia jual. Nak order kat eBay, bayar 113 riyal, siapa lah tu. Kita pergi kat kereta orang, kita dicek. Ini nyala. Ada laptop dalam. Kepuk katok Xiaomi, bahan laptop. Laptop 1,800, Xiaomi 200 riyal. Kacik. 2,000 mampu. Faham? Ha, jadi kalau kita cabut bateri, dia tak boleh scan. Faham ni? Nak? Ha, dia gitu. Ha, maklumat ting. Kan tak tunggu. Eh. Ha. No let takut. Handset murah je. Eh, handset murah je. 70 riyal. Ha, zaman dulu. Xiaomi 800. Ha, dia. Nah, 800 bukan ada selalu dari dia. 2 bulan ada. Nah, ada masalah. Kena tahu lah tu. Dunia akhirat. Nah. Ha. Jadi laptop nak tak nak tinggal lu. Oh. Masuk dalam tandas. Masuk dalam tandas ada ayat Quran pula. Baqarah. Tutup lu. Aplikasi ni buang dulu. Klik pakar tu. Tutup lu. Nah. Ha. Dari tengah download ni. Tengah download. Download lepak dulu. Faham? Ha. Ini tu sekejap. Jangan we ada huruf-huruf Quran tertayang pada skrin. Faham ni? Ha. Tak apa tu. Ha. Body ni pula. Tulis Quran tu. Ha, kena tutup kan? Ha, tutup kan? Kita kena ambil kain dan tutup pula. Sebab tu jangan cari susah. Nah, jangan cari susah. Laptop ni tulis Quran pula luar tu. Jadi roh kan? Nah, ha. Bila kita nak buat, kita kena kaji pula. Kaji kalau masuk tandas, begini caranya. Jangan ikut sih. Nama malaikat, nama nabi-nabi, tak boleh. Nah, Quran nak bawa dalam, tak boleh. Tinggal luar, hilang. Boleh dalam paket. Boleh. Maaf pada syawak. Ha. Ha. Nama-nama menteri, boleh tu. Ha, tak ada apa-apa. Nah, ha, tu tak ada hal tu. Nah, ha, tu tak ada rega. Nama kita, nama menteri sama je. Nama raja ke, nama apa, orang awam ni tak ada nilai tu. Kita-kita tak boleh. Soal rabok tak apa, tak baik tak apa soal rabok. Nah, ha. Kerana yang demikian itu makruh. Dan kata Azra'i haram. Pendapat yang kuat makruh. Nah. Demikian lagi ketika masuk tandas. Itu jangan terbuka kepalanya. Sunat masuk tandas, tutup kepala. Ha. Jadi bubuh sotok se. Dekat tandas. Nah, ha, dari hak lama-lama hak tak pakai dah. Buh paku se buh di tandas. Nak sakup-sakup situ. Nak cing sekejap kan? Ambil sakup, pakai. Oh, jangan nak cing. Nah, bukan masalah jangan. Masalahnya, sunat bertutup kepala. Bukan hadis daripada amalan sahabat je. Dia tak boleh nak buka ke kepala. Tak ada. Bukan dosa. Adab sahaja. Ha? Ha, adab-adab yang baik. Begitu juga lah. Ha, dan lagi sehari pagi sepakai olehmu pada ketika masuk tandas itu cerku. Ha, sunat pakai cerku. Nah, seh, pakai cerku lah untuk tandas. Ha, sudah tiga lah. Nah, ha, cerku tu apa? Seh tanya. Pakai selip. Ha. Nah, ha. Sunat pakai. Dah pakai tak apa, tak ada masalah. Nah, ha. Tapi kalau pakai lebih bersih. Ini nak lebih bersih. Bahasa Islam ni agama taharah. At-taharah tu nisbul iman. Taharah bagian daripada iman. Nah, ha, ni kalau kita ikut agama ni kau tak boleh sama. Nah, ha. Tengok orang mayang sama lah. Mayang tak tinggal. Nak suka bersedekah, bergaul dengan orang alim. Nak, ni tengok muka dia, berseri-seri. Duduk saja baca Quran, tengok muka dia. Orang ngajar hadis, kita dengar hadis. Kita tengok muka hok dok semayang lah kampung kita. Muka biasa baru ni muka. Nah, tu kata. Bukan dah hina. Yang hina itu telah pun terhina. Faham? Ha. Pakai selipar nak bersih. Dan taklah dijulukan kakimu yang kanan pada ketika keluar, keluar je. Ingat bila nak keluar pada pintu jambang, pintu bilik air tandang, keluar kaki kanan. Kita kiaskan tandas ini segala tempat-tempat yang kotor. Tak? Sunat juga. Masuk tempat kotor dengan kaki kiri. Keluar pada tempat kotor, kaki kanan. Nah, sebut dalam kitab-kitab belakang, di antaranya kitab Majmu' Imam Nawawi. Kalau kitab jawinya, Sabil al-Muhtadin. Nah, ataupun kitab Buryah. Buryatul Tulab. Sunat juga melangkah dengan kaki kiri pada tempat-tempat orang ramai. Kerana di situ ada banyak berlaku dosa. Seperti supermarket. Nampak? Astagfirullah. Nak masuk. Maiding. Masuk kaki kiri. Nah, pasal dalam tu banyak dosa. Banyak dosa je dalam maiding. Jadi masuk maiding. Maiding mall. Dah ni maiding mall. Nanti? Jarang-jarang. Itu tak masuk tu. Bukan tak masuk tu, tak berakhir ke maiding pasal parok kat bahan-bahan siji tu. Jadi tak teramuk nak masuk. Satu macam, bahan-bahan siji tak nak dia masuk ke. Jadi tak masuk pas ke ni. Luar tu lah jeng beli. Luar tu kita ada 24 jam tu. Masuk dalam tak jeng. Ne? Lepas tu bila dia buat jaya, kita tak bahan parok lah. Macam ni kata abang, bahan parok nak tengok. Kita tak nak pergi dah main ting. Kau orang kata, jadi jaya tak bahan parok. Boleh masuk lah. Nampak aku ni dah tak puas tengah mayang maaf beli kepala otak pun mampu tegang-tegang dalam tu. Nah, dulu mana ada dalam negeri tiga ni orang buka tengah mayang maaf kalau mu tidur rumah boleh tahan kira ini berjual beli. Nah, nampak tengah jadi syiar Islam itu telah dicemari terang-terang dengan kedai yang begitu besar dia yang buat mula. Maka orang berani jadi memulakan perniagaan pada waktu solat maaf. Harap. Lepas tu kerajaan macam tu. Tak pernah juga masa ni. Tutup lah. Nah, tutup pulau belah. Buka pulau kedua. Nah, dulu Kuantan macam Terengganu. Tengah mayang jemaah. Tak pernah jual. Lepas tu dibenarkan sikit-sikit. Lening. Cerbo dulu Kuantan. Tengah mayang jemaah. Nak main dia. Nak main bowling. Nak main snorkel. Nak shopping. Boleh lagi. Macam orang tak. Negeri kafe. Nah, ni menolak ke Terengganu pula. Nah. Jadi kita faham pun padang dah lah. Nah. Jadi nak masuk ke Maiding Mall, nak masuk ke Astaka, nak masuk ke supermarket, memang dalam tu barang masyarakat. Dengan lagu boleh tahan kira dah sikit. Faham? Tapi dengan perempuan yang mendedahkan aurat, situ tempat orang skandal, ada hak pipi tangan, peluk dalam supermarket dia. Nah, apa gopong ini, hak gini, hak make up, macam-macam ha. Nah, lagi ya, supermarket. Nah, kita lalu ikut pedok, baru mula-mula masuk. Mari lalu awet. Nah, nak beli bedak abang Haji. Nampak? Ni pipi ni sama. Telak tu. Kini halau ni. Dipanggil sales girl. Nah, tu baru kita main lorong bedak tak masuk lorong mekap ni. Nah. Cakap lu, wow, sis girl. Tengok IC, nak tahu. Tapi tak apa dah tu hak dia, tapi pakaian nah adalah bercanggah dengan syariat Allah. Jadi tempat itu mal'unun, dilaknat. Nah. Jadi kita masuk ada hajat, ulama kata boleh nak beli belum boleh. Tapi sudah beli belum. Jangan lembang-lembang ni pula. Nah. Jadi masuk tu ingat kaki kiri nak masuk mula-mula depan mall tu. Dan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Biar jaga mengin kejut dengar. Baca benda ni. Baca minta bendung syaitan. Setang dia buka. Luh tengok dalam. Bisa je lain. Mana jaga tu pun minta suruh kita tulis dia doa. Dia nak baca dia. Nah. Nak pergi kedai judi. Nak pergi tempat orang minum arak. Semua tu kiat. Minta berlindung kata. Nah. Nampak? Dia nak pergi ambil pun. Allah kedai gambar itu. Tok Imam masuk. Boleh. Tak ada masalah. Nak? Haa. Pasal nak kabar dalam tu kijit jana muayku anak dari Tok Imam. Eh. Nak kabar mak dia tu. Duk cari dia tu. Faham? Haa. Sakit nak mati lele-lele. Dah boleh masuk dalam kabar. Boleh ya. Haa. Masuklah kau kaki kiri. Tok Imam tu masuk kaki kiri. Dah kena nak muayku. Dah kena jadi. Nak? Haa. Kabar tu. Mak pun nak mati lele dah tu. Jatuh buang musim. Haa. Jadi aku kena nama ikut pun. Dah pun kita balik segera lah. Tak apa. Masuk ke tempat haram kerana hajat. Nah, jangan hikam tau. Nah, lama boleh-boleh masuk. Bagus nombor. Nah. Bacaannya alhamdulillahillazi azhaba anni ma yuzini wa abqa ala ma yanfa'ni. Artinya segala puji bagi Allah yang telah mempergikan, menghilangkan daripada aku perkara-perkara yang ini najis atau penyakit yang menyakitkan aku dan mengekalkan atas apa yang memberi guna kepada aku. Itu kata. Bijaknya Allah Ta'ala ni alimun hakim, tahu lagi pula maha bijak sana. Sehingga Allah Ta'ala jadikan bila kita makan, kita minum, dia pisah suka. Hak ni jadi najis, hak ni jadi tenaga, hak ni jadi zat, ni jadi kalori, hak ni jadi power, hak ni jadi air mani, hak ni jadi susu, hak ni jadi nafas. Jadi dia kekalkan ma yang fa'umi, hak kekal, hak Tuhan beri manfaat, Tuhan kekal duduklah tubuh badan kita. Hak beri mudarat, hak yu'zi ni, hak beri mudarat ada kita, jadi najis. Baca segala puji bagimu ya Allah. Itu di antara hikmat ni. Nampak? Azab ni benda yang tak baik. Atau benda yang menyakitkan kita. Memang kita nak king, nak berok, tak selesa. Nah? Bahkan kata ulama, kita mengucap syukur alhamdulillah ketika berok king lebih sabar daripada ketika makan. Dia besar pada ketika lepas berok king ni. Alhamdulillah. Nah, kita kena puji Allah. Sebab apa gitu? Sebab bila kita makan, kecil saja manfaat. Mudarat kalau kita lambatkan. Tapi kalau kita lambatkan, berok kecil besar mudarat ni. Nah? Ha. Kita naik kereta dengan kawan kita, 5 orang. Kereta kaki. Nak pergi ke Pulau Pinang, makan angin. Ha. Ha. Tolok ramai-ramai 5 orang batu buruk. Siapa di Cilegi? Kawan kita kata, dah kita makan pagi lah dulu lah. Marang, marang di canang. Tak akan benda lagi bagi ni. Pembah kata, ini lah kita makan kemamang. Boleh tak aku? Boleh. Beret bawah. Nah, buat apa? Padahal kita nak makan. Dah akan pagi lagi. Tapi dia kata, ini lah kita makan kemamang. Beret. Ya, beret. Nah. Ha, dia kecil itu. Tapi kalau nak berok king, dia nak pergi Kuala Lumpur gitu. Nah, siapa macam lagi? Kau duduk depan kata, eh boleh berhenti aku nak berok kecil-kecil ni. Ha, ha, kita tuah kereta kata begini ya. Berok kecil. Nak dah lapar kata abang. Haa, satu marang tu dah, dengan kapek, buat hari masa, mesin kapek, siapa hampir licin. Nampak, 3 hari, buat minum, operate kereta. Terberok dalam kereta tu. Nak, jeng-kleng. Nah, mata sombong tu, muka biru. Cepat buat hari. Dah liat dah. Nampak, mata bila boleh keluar, modek, boleh berok cing, lebih besar lagi kita kata, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, wahai Tuhan Allah. Nah, itu dia. Dan sedia sediakan batu. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Apakah hukum togok air? Hukum togok air. Togok ngeminum benda beza tu. Togok ni bahannya botol-botol. Togok minum gini. Dia gini. Haram tu tidaklah, tapi saat ni dah adab-adab yang baik. Jangan kita minum air sambil bernafas. Eh? Satu togok, satu nafas. Jangan minum tu. Faham tak? Nafas itu. Dia panggil togok tu. Nah, togok air. Di antaranya jadi lekat. Jadi sedap. Tubik ke hidung ni boleh. Tak? Ni? Dia cetak kita ni, dia ada satu benda dalam sains bagi. Bahasa orang tu tu panggil kipas. Kipas keks. Kipas tu dia kontrol air masuk tekak kita. Tak? Dia masuk orang tubik balik, dari tubik balik, ladang bohok tubik balik, sakok di kipas tu. Nah? Jadi benda-benda apa gada-gada pun tak sama lah. Main gergong. Lupa memang utuh dah. Nak? Adakah Islam melarang membunuh ular dalam rumah? Makruh bunuh ular dalam rumah. Bila ular masuk dalam rumah, jangan bunuh. Tapi bunuhlah di luar rumah. Melainkan apabila dia tak mahu keluar, setelah kita suruh keluar, 3 kali. Nabi ajar kita bila ular masuk dalam rumah, ya, persen yang terbesarnya ular sungguh. Dan ada sedikit kemungkinan malaikat jin. Ular yang masuk dalam rumah ni kebanyakannya ular sungguh. Nah. Tapi ada sikit kemungkinan jin. Nampak? Nah. Jadi Nabi kata hendaklah kita suruh dia keluar. Nampak? Suruh dia keluar. 3 kali suruh tak keluar juga baru boleh bunuh. Pernah berlaku zaman Rasulullah dibunuh seekor ular. Nah, tanpa menyuruh dia keluar sebanyak 3 kali dan bila mati menjadi jin. Jin Islam. Nampak? Lepas itu Nabi puasa jangan terus bunuh ular. Nah. Suruh dia keluar cikgu. Cabar tadi ya. Cakap ni ya. Jangan cakap bahasa ular. Mesti bahasa ular. Cakap bahasa kita ya. Jangan kata bahasa ular lah. Nah, bahasa kita. Nah, kalau kita orang-orang Tianjung lah. Tubik lah. Nah, apa main dalam ni. Kecil-kecil aku, kecil anak aku pula pergi tubik main luar. Kapung mono. Dia ular kecil. Kalau ular, tak kecil. Dan kalau jin, reti. Dia gitu. Bila kalau jin, kalau dia reti tak lebih juga. Jin kapir. Jin kapir rasak, dah balik. Jin atur. Dan kalau jin Islam, bila tuan tak pernah duduk dalam rumah, dia mesti tubik. Dah cari semua, kalau jin itu tubik. Kalau jin Islam, jin kapir tak lebih. Sebab dah. Dan kalau dia suruh, ada hak cakap. Ini 3 tahun, dah uji. Mana? 3 kali suruh, dah uji. Ya, kacau. Jadi kalau uji, tak, tepik. Benda ni dalam hati ni. Ini cerita betul, ini betul. Bukan ambil dalam komik aja rima ni. Dalam kitab hati. Tak buat kita, dah kalau orang luar, cakap luar. Takkan nak cakap dengan ni pula. Ne? Engkau bengkau keluar. Kalau engkau tidak keluar 3 kali, aku petang. Itu lah iya tu. Tak tahu lah mana-mana. Kalau ular tu alik-alik tanah sikit, tupai. Tupai. Mana tupik lah. Jadi gitulah. Tak tupik juga, ular lah tu. Tak tahu. Bukan 3 kali ni. Tubik. Kan itu. Nampak? Keluarlah pergi balik ke kampung halamamu. Jangan duduk dalam rumah aku ini. Faham tak? Itu relax tu tau. Kata-kata tu tau. Dia gitu. Nah? Akhir zaman jangan duduk jauh daripada orang alim. Kalau nak selamat. Apakah pesanan ini daripada Nabi atau ulama? Daripada ulama. Ini adalah pihak Nabi kata. Kalau ulama kata pun menepati ulama. Itu betul aku lah. Dia tak nanti ulama kata. Kalau dia sering pun kata. Menepati kehendak agama. Itu juga. Dia gitu. Memang. Alaikum bil ulama. Kata kamu bersama ulama. Saya dapat upah komisen hasil projek atau niagaan banyak juta. Dia dapat upah. Boleh tak saya terus bayar zakat tanpa perlu tunggu hingga genap tahun? Boleh? Dari hasil ini saya belanja RM300,000 untuk tahun ini dan simpan RM700,000 sehingga tahun depan. Perlukah tahun depan saya bayar lagi zakat atas RM700,000 ini? Baik. Kalaulah daripada RM700,000 ini dijadikan wang simpanan pula dan sampai tahunnya kena bayar zakat pula. Faham? Sekiranya wang tersebut jumlah RM300,000 saya masukkan dalam akaun bank anak saya yang masih belajar, perlukah anak saya itu membayar zakat? Ya, kalau jadi milik anak kita dan cukup haus, kena bayar zakat. Zakat simpanan, zakat wang harta ni, dia tak macam zakat fitrah, ayah yang keluar. Kalau anak kita kecil, sekalipun dia kena zakat harta tu. Contohnya maknanya isteri kita mati. Contohlah, isteri kita ni kaya lah. Bila mati, bagi yang kita. Kita dapat bagian kita, anak kita masing-masing seorang RM100,000. Contoh, maka anak kita yang beramal 8 minggu ni RM100,000 kau. Nah, nah. Jadi harta anak kita RM100,000 yang 8 minggu baru beramal ni, bila genap tahun, kena keluar zakat. Zakat wang simpanan. Nah. Dalam Quran ada cerita nanti Quran ada gayuk di tekok baca pembaca ketika dunia dulu tanpa mengamalkan isi kandungan. Maka berkata Quran kepada Allah, ya Allah inilah simpulan. Masa di dunia dulu rajin baca aku tapi tidak mengamalkan apa yang dibaca. Maka pada hari ini kau putuskan hubungan aku dengan simpulan ini. Apakah maksud putus hubungan ini? Ada pembaca simpulan itu hanya sisiakan atau simpulan itu tak mendapat syafaat daripada Al-Quran? Maksudnya Quran berlepas diri daripada orang yang mensisihkan di akhirat nanti. Seperti yang disebut oleh Imam Zahabi rahimahullah taala dalam kitab Al-Kabair, iaitu Quran tidak lagi menjadi syafaat kepada dia. Sedangkan Quran yang kita amal ni syafaat. Nah, baca syafaat dah ikra' al-Quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Baca belum lagi amal, baca saja pun maka Quran akan datang kepada mu di hari kiamat memberi pertolongan kepada mu di hari kiamat nanti. Jadi bila Quran berlepas diri, mana Quran tidak lagi menjadi penyelam penolong nampak kepada kita. Ha. Ada perempuan sejak aurat walaupun rajin solat tahajud dan puasa Senin kami. Bila tanya bahawa aurat lagi jawab, iman itu dalam hati, bukan yang atas kepala. Apakah jenis amalan wanita seperti ini? Orang puan ni, dia semayang bagus. Bukan kata semayang lima waktu. Semayang tahajud, puasa Senin kami. Neh. Tapi tak pakai tudung. Bila ditanya kepada dia, perempuan ni jawab, iman dalam hati bukan atas kepala. Ini banyak kan jawapan orang gini, orang ini. Nah, jadi jibat-jibat ini bukan bak iman. Nah, dia gini, kaedah dia, masalah kita ni iman dan amal soleh. Nak masuk syurga Allah, iman dan amal soleh. Lepas tu kita akan jumpa ayat banyaklah Quran. Innal ladzina amanu wa amilu salihah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal dengan amal soleh. Amal soleh ni ikut perintah agama. Ya? Nah, kalau paling dah dorang yang masalah. Nah. Jadi iman dan Islam itu penting. Jadi kalau beriman saja tetapi tidak disempurnakan tuntutan-tuntutan lain, maka dia memang orang beriman. Tetapi dipanggil mu'minatin asiyatin. Perempuan beriman yang derhaka kepada Allah. Nampak? Kerana Nabi kata perempuan itu bila telah pun akil balik, bila haid dah, maka dia dilapat lagi baginya untuk mendondohkan rambutnya, tubuh badannya, mereka ini dan ini, muka dan dua pergelangan tangan. Jadi dia derhaka pada Rasulullah. وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Siapa yang derhaka kepada Allah, enggan ikut perintah Allah dan perintah Rasul, dia sebenarnya telah sesat. Jadi orang beriman pun sesat juga. Jadi nak kata-kata kategori perempuan ni, perempuan jenis apa? Atas jawapan dia tadi ya. Inilah dikatakan perempuan jenis iman di hati bukan di kepala. Neh, pasal dia jawab gitu. Neh. Apakah hukum buat pelepas? 40 hari lepas, 40 hari patang. Patang lepas ganok 40 hari memang dah. Bukan sunat buat 40 hari. Neh, dia buat istiadat pelepas. Ha, cikgu. Pelepas kau nak tu? Pelepas ni boleh turut tanah, boleh apa, boleh buat kerja pun semua dah. Adat ini tak ada dalam Islam. Yang adanya buat panggil orang semayang hajat, minta selamat, minta sembuh seperti sedia kala, tu comel kalau orang beranok. Doa selamat, neh. Tak payah pelepas-pelepas. Dia pelepas ni orang nak buat maraton. Dia ada cara pelepas, boom, lembok. Nah, tu pelepas. Jadi hok dulu-dulu hok karut-karut tu pelepas buang ah. Neh, pelepas buang tak usah duduk amal. Neh, main golek nyua tak perlu dia main. nyo godek tak perlu nak mujur ke dulu nyiwak reka nyo kalau nyi godek batang nyo dak barang tanah kawan tu nah ha oh, ni benda ni macam sikit eh nyo ni lepas matahari terbit suruh pun ni tak lagi nak semayang subuh atau qada semayang subuh subuh ha. Jawabnya kalau kita baru terjaga pada waktu itu maka bila-bila masa boleh qada sama dia sedang syuruk tengah syuruk lepas syuruk ha ni dia tak boleh ni kita sengaja tunggu masa syuruk masa tu lah baru kita nak buat qadanya sengaja tunggu ha ha. Soalan kedua, ketika masih ada ismayang, batal tak ismayang jika kita potong kuku, cukur misai dan sebagainya. Dia ambil ismayang, lepas tu dia cukur misai. Batal ke tidak wuduk. Kerak kuku, batal ke tidak wuduk. Kerak janggut, batal ke tidak. Cukur kepala, batal ke tidak wuduk. Jawabnya, tak batal wuduk walaupun dia kerak tangan. Nah, dengan tangan-tangan tu hidup pula. Tak batal juga. Nah, kerana yang membatalkan wuduk, empat perkara. Nah, kencing berok, hilang akal, nampak gila nak sentuh perempuan yang bukan mahram. Nampak? Dia tak ada sebut sini. Di antara yang batal yang wuduk, potong kuku. Nah. Salat sembahyang jika baca-baca ada habis sebab terimam rakaat dah. Atau rakaat pertama ini tidak dikira. Dia gini, kalau kita takbir lepas imam, mudah-mudah cakap, bila imam rakaat kita tak habis ke Fatihah, wajib kena pergi Fatihah. Tapi kalau kita ruk imam semayang lama dah kita baru mari, bawa kat takbir, baru separuh kehoh, tak imam rokok, tak payah berlabi. Waktu terus rokok. Minta pandangan mengenai paman Wahabi yang digemparkan, di Selangor baru-baru ini, selepas tangkapan simpulan itu. Wahabi-Wahabi ini asal daripada Muhammad bin Abdul Wahab, satu gerakan di Arab Saudi untuk memeterah kurafak-kurafak di sana. Nah, itu 200 tahun lampau. Sekarang ni Wahabi lain pula ceritanya. Ya, jadi melarang manusia ini taklid kepada pandangan-pandangan ulama mazhab. Dan mempertikaikan, memarah ataupun melarang amalan-amalan dah yang ada khilafiah. Itu makna Wahabi. Jadi Wahabi ini tidak baik. Dia orang tak baca kunut sama macam Hambali, tapi jangan kita tukar dengan Hambali. Hambali tak baca kunut, tapi bila tengok kita orang Syafi'i baca kunut, dia tak larang. Dia tak ada benda ni khilafiah. Benda tidak ijma'. Wahabi dia marah. Dia dalam mengajar dia boleh kenal dia marah. Nah, dia membida'ahkan baca Quran di kubur. Tak boleh baca talqin, tak boleh sebut sayyidina dalam selawat Nabi, tak boleh baca bazani, tak boleh tarekat, tasawuf tu bid'ah, baroknya ni. Nah, habis ni pun. Tak bolehnya hak dia buatlah. Nah, jadi bahaya. Nah, memecah belahkan masyarakat. Dia patut kembali ke pangkal jalan. Dia kata dia mengikut sunnah. Nah, jadi imam-imam mazhab tak ikut sunnah. Ini jawaan orang gila. Takkan dia lebih kenal sunnah daripada imam mazhab. Nah, imam Syafi'i ini nasirus sunnah, penolong sunnah. Kata imam Hambali, inna ashabal hadithi ruku. Sesungguhnya ulama-ulama hadis sedang tidur. Fa'aiqadhahum Syafi'i, membangunkan mereka daripada tidur oleh imam Syafi'i. Kata imam Hambali, imam ulama hadis hanya hafal hadis 100,000. Tapi tak pandai nak istimbak hukum yang ada dalam hadis. Datang Imam Syafi'i boleh mengeluarkan ratusan hukum dari satu hadis. Faham? Terkejut habis ulama-ulama. Mari pula dia ni kata tak boleh ikut ulama, kena ikut Rasulullah. Kita pun pengong dia tu waktu ikut ulama, ikut Nabi ya. Situ kena jarum. Jadi seolah ulama ni ikut syaitan. Dia ikut Nabi. Jadi ulama ikut nafsu. Ulama lah ikut Nabi. Yang lebih kenal Nabi dia Wahabi ke ulama dulu-dulu? Si jawab. Ada apa dah? Ayong dia. Dia orang ni tak cara masalah joget, masalah kentara harap lah, tak cara tu. Dia cara benda-benda gini. Mara orang baca salakallahu azim. Saat kunung, baca talqin, ngaji kubur. Tak, apa ni dia remeh-remeh gitu. Bok khilafiyah. Tak, zina bagi hutang, tak ada waktu tu, tak bunyi, dah waktu kita, tak ada artikel dia. Boleh kenal. Jadi telah dikarang ratusan kitab-kitab oleh ulama-ulama menjelaskan tentang bahaya Wahabi ni. Ha, bahaya. Ha. Kita pun bukan taksu. Hak mana-mana amalan daripada buruk. Nah, orang mazhab Syafi'i hak karu-karu tak ada kena mengeni. Nah, kita tolak kau tu. Ulama sebut dah, tapi jangan sampai hak fatwa ulama-ulama Syafi'i dia kata bid'ah. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Selesai solat, saya dapati di hujung kemaluan saya ada secair jernih yang keluar. Adakah batal solat saya? Jawabnya tak batal. Sebab keluar selepas solat. Nampak? Ha, tapi keluar tengah solat baru batal. Ha. Lepas solat dah orang duduk wirik ni tengok kemaluan. Ha, keluar air jernih. Batal wujud. Batal wujud. Batal bah, sakit tunggu. Batal lah wujud dah keluar. Wuruju syai'in min sabilillah ini. Nah, dah semayang batal lah. Dah salam dah. Tengah semayang keluar air. Dah kira jenis ke pekat ke, biru ladak ke. Tak apa. Batal. Nah. Soalan seterusnya. Bolehkah niat korban diwakil kepada orang lain? Boleh. Tak ada masalah. Wakil kot telefon boleh. MP3 boleh. MP4 boleh. Asal ada wakil daripada orang yang nak masuk korban. Saya wakilkan awak beli binatang korban saya. Boleh. Saya wakilkan awak sembelih binatang korban saya. Boleh tak? Nampak? Ha. Saya wakilkan kepada awak uruskan membeli satu bahagian daripada 7 bahagian binatang korban saya dan wakilkan juga menyembelihnya dan membahagi-bahagikannya. Nampak? Kerana Sayyidina Ali pernah diwakilkan oleh Rasulullah untuk menguruskan korban, unta korban Rasulullah. Nah, sembelih, lapor, pisau dan bagi daging. Nah, kata Sayyidina Ali, amarani Rasulullah SAW an akuma ala budni. Nabi SAW telah menyuruh, memerintah kepada aku supaya aku tolong uruskan unta korbannya. Adakah beri pakaian yang mencorak pada isteri dan anak termasuk dalam nafkah yang wajib? Ya. Neh? Nafkah ingatlah. Makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Neh? Adakah seorang majikan termasuk di kalangan fasik jika membiarkan pekerja perempuannya mendedahkan aurat? Ya. Jika tidak disuruhnya menutup aurat. Suruh dah degil juga. Suruh dah degil juga. Tak fasik. Nah, tidak suruh. Maka tidak menutup aurat. Maka dia bertanggungjawab. Kerana dia berkuasa atas orang di bawah dia. Tapi dia majikan di situ, dia tak berkuasa atas kilang ataupun pejabat di sebelahnya. Dia tak ada kuasa. Ha, lepas tu bila kita tengok, kita masuk jadi pengarah, jadi GM ke apa ke, nah, general manager, kita kena buat satu warta. Nah, saya sebagai orang Islam, ataupun cakap diri, nah, menasihati kamu supaya menutup aurat, taat pada perintah Allah. Kerana kalau tidak, saya bertanggungjawab di akhirat nanti. Babi juga, lepas bagian. Nah, apa hukum gantung kalendar yang pada kalendar tu ada gambar kami sendiri pelajar sekolah sebab kami nak beri ke adik-adik kami sebagai kenangan? Budak-budak sekolah diwakkan dia muka dia. Jawabnya, menggantung gambar bernyama atas tujuan perhiasan haram. Tapi kalau atas tujuan nak tengok, nak buat pelajaran, diharuskan pada syarak. Neh? Jadi tengok kalendar tu nak buat perhiasan ke apa? Kalau perhiasan benda bernyama, diharamkan oleh syarak. Nah, gantung sini. Bukan perhiasan, awak tengok hari bulan. Tak apa. Nah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.